وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله جميعا الحمد لله dengan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala kembali kita dapat melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Al-Imam Abu Zakaria An-Nawawi rahimahullahu taala. Ikhwani fid din a'azzakumullah, masih kita dalam pembahasan hadis yang kedua dari kitab ini, yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, mengisahkan tentang menjelmanya malaikat Jibril alaihi salam menjadi seorang manusia untuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang beberapa urusan agama agar jawabannya didengar oleh sahabat-sahabatnya yang sedang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini adalah hadis yang sangat agung, sampai-sampai sebagian para ulama di antaranya Al-Imam Al-Mufassir Al-Qurtubi rahimahullah menjuluki hadis ini dengan Ummu Sunnah, induknya sunnah. Sebagaimana Al-Qur'an itu memiliki induk yaitu Ummul Qur'an, surat apa itu? Suratul Fatihah. Karena apa yang ada dalam surat Al-Fatihah menjelaskan secara ringkas tentang isi Al-Quran, begitu pula hadis yang sedang bersama kita ini, hadis yang dikenal dengan hadis Jibril, dijuluki oleh seorang ahli tafsir Al-Imam Al-Qurtubi dengan Ummu Sunnah, induknya sunnah, karena di dalamnya terdapat keindahan-keindahan Islam, pelajaran-pelajaran tentang Islam, baik dalam permasalahan akidah, dalam permasalahan fikih, dalam masalah akhlak, dalam masalah hari kiamat dan tanda-tandanya. Barakallahu fikum. Sehingga kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, yasluhu an yuqala lahu ummu sunnah lima tadammanahu min jumali ilmi sunnah. Hadis ini layak untuk disebut dengan induknya sunnah karena hadis tersebut mencangkup ilmu-ilmu sunnah secara global. Oleh karenanya Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah memulai kitabnya Al-Masabih dan juga kitabnya Syarhus Sunnah dengan membawakan hadis ini dalam rangka mengikuti Al-Quran yang dibuka dengan suratul Fatihah. Maka beberapa ulama hadis yang menulis kitab-kitab hadis, sebagian mereka memulai kitab mereka dengan hadis yang bersama kita ini, karena hadis ini adalah hadis merupakan ummu sunnah, induknya sunnah. Ma'asyarul hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas bagaimana Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu mengisahkan tentang datangnya seseorang secara tiba-tiba di tengah-tengah perkumpulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, yaitu seorang yang memakai baju yang sangat putih dan dia berparas muda sehingga rambutnya sangatlah hitam, tidak tampak pada dirinya bekas melakukan perjalanan jauh, Namun tidak ada yang mengenalnya seorang pun dari sisi para sahabat radhiyallahu taala anhum. Sehingga orang tadi yang pada hakikatnya adalah Jibril alaihi salam menjelma menjadi seorang yang digambarkan sebagaimana yang dikatakan oleh Umar tadi. Orang tadi pun duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menempelkan lututnya kepada lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meletakkan dua telapak tangannya di atas pahanya sembari bertanya, "Wahai Muhammad, kabarkanlah kepadaku tentang Islam." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menjawab, "Al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah." Ya, namanya Islam engkau bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang layak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan engkau bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Sampai di situ kemarin pembahasan kita membahas tentang rukun Islam yang pertama yaitu syahadat la ilaha illallah. Dan pada pertemuan di malam hari ini kita akan melanjutkan masih pada syahadat yang pertama. Kalau kemarin kita membahas tentang syahadat la ilaha illallah, maka di pertemuan kali ini kita akan membahas syahadat Muhammadur Rasulullah, persaksian seorang muslim bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an. Allah Subhanahu wa taala tatkala melihat kondisi manusia yang penuh dengan kerusakan, penuh dengan kejahilan, maka pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala akan mengutus seorang rasul untuk memperbaiki keadaan. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah yang ke-213, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kana an-nasu ummatan wahidatan fab'athallahu an-nabiyyina mubasysyirina wa mundzirin." وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. Dahulu manusia adalah umat yang satu, maka Allah utus para nabi untuk memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan, dan Allah turunkan bersama mereka Alkitab dengan kebenaran untuk menghukumi antara manusia terhadap apa yang mereka perselisihkan. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya tugas para rasul alaihi wassalatu wassalam adalah mubasysyir, memberikan kabar gembira dengan surga Allah, dengan janji-janji Allah bagi orang-orang yang mau mentaatinya dan mentaati rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan tugas yang kedua adalah mundir, memberikan peringatan kepada manusia akan pedihnya neraka Allah Subhanahu wa taala dan siksanya bagi orang-orang yang tidak mau mentaati Allah dan tidak mau mentaati rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tugas yang ketiga yang juga Allah tugaskan kepada para nabi tatkala Allah Subhanahu wa taala utus mereka adalah menyelesaikan urusan yang diperselisihkan oleh manusia dengan kitabullah. Karena manusia tatkala Allah Subhanahu wa taala utus seorang rasul kepada mereka, pasti ada perkara yang mereka perselisihkan di sana, yaitu antara al-haq dan al-batil. Ada kebatilan yang menyeluruh, ada kejahilan yang menyeluruh pada umat tersebut, sehingga Allah Subhanahu wa taala tugaskan para nabi untuk mengajari mereka dan mengembalikan mereka kepada fitrah yang lurus. Dan awal dari para rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus ke dunia ini adalah Nabiullah Nuh alaihi salam. Nabiullah Nuh adalah rasul pertama. Karena sebelumnya manusia dari zamannya Adam alaihi salam dalam keadaan satu di atas tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dengan berjalannya waktu, syaitan mengindah-indahkan untuk manusia perkara-perkara kebatilan, perkara-perkara kesyirikan, sehingga mereka memandang kesyirikan adalah tauhid. Sehingga sebelum diutusnya Nuh alaihi salam, manusia sebagiannya berada dalam jangka yang jauh dari agama yang Allah Subhanahu wa taala bawakan kepada Adam alaihi salam. Mereka rusak dengan bentuk pengagungan terhadap orang-orang saleh yang telah mati. Mereka rusak dengan sikap hulu terhadap tokoh-tokoh mereka yang telah mati, sehingga mereka pun sampai kepada derajat menyembah orang-orang saleh mereka. Tatkala Allah Subhanahu wa taala melihat keadaan manusia yang seperti ini adanya, rusak, jahil dan yang lainnya, maka Allah Subhanahu wa taala utus Nabiullah Nuh alaihi salam kepada mereka untuk mengembalikan mereka kepada dakwah tauhid, agar mereka kembali mengesakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabiullah Nuh alaihi salam berdakwah dengan jangka waktu yang cukup lama, yaitu beliau mendakwahkan tauhid selama 950 tahun lamanya. Namun tetap tidak ada yang ikut bersama beliau kecuali sedikit, hingga Allah Subhanahu wa taala memberikan azabnya kepada orang-orang yang membangkang, tidak mau mengimani Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam, dengan menenggelamkan mereka, dan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan orang-orang yang mau beriman kepada Nabiullah Nuh alaihi salam dengan menaiki bahtera yang telah dipersiapkan oleh Nabiullah Nuh untuk orang-orang yang beriman dan untuk binatang-binatang ternak. Ikhwani fiddin, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an. Dan termasuk di antara para rasul adalah rasul yang diutus kepada umat kita ini, yaitu Nabiullah Muhammad alaihi salatu wassalam, sayyidnya para nabi, pemimpinnya para nabi, sebagaimana yang Allah Subhanahu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Aku adalah pemimpinnya anak Adam dan ucapanku ini bukan sebuah kesombongan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling mulia. Beliau adalah pemimpin manusia dan pemimpin para nabi. Rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus dengan berbagai macam keistimewaan, dan kita harus mempercayainya, meyakini bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah sekaligus penutup para nabi, sehingga tidak ada nabi setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apalagi rasul. Nabi saja tidak, apalagi rasul. Sehingga siapapun itu yang mengaku akan dirinya adalah seorang nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada umat manusia, maka mereka adalah kadzabun asyir, seorang pendusta yang lagi jahat, berdusta dengan kedustaan yang sangat nyata, baik dia mengatasnamakan Islam di dalam pengakuannya atau tidak mengatasnamakan Islam. Dan sungguh ma'asyarul hadirin rahimakumullah, telah muncul banyak manusia-manusia bejat, manusia-manusia pendusta dari kalangan laki-laki dan perempuan yang mereka mengaku sebagai seorang nabi, padahal mereka hidup di masa sepeninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang muslim yang masih berakal, seorang muslim yang masih berfitrah dengan fitrah yang lurus, maka mereka akan menolak pengakuan-pengakuan tersebut dan meyakini apa yang menjadi firman Allah Subhanahu wa taala, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin, akan tapi Muhammad adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Ma'asyaral hadirin rahimani wa rahimakumullah, Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala, beliau menjelaskan ada beberapa perkara yang harus dilaksanakan oleh seorang muslim tatkala dia meyakini bahwasanya Muhammad adalah nabinya, Muhammad adalah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Perkara yang pertama adalah tasdiquhu fi ma akhbar. Apabila kita bersaksi Muhammad adalah utusan Allah sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus membenarkan apa saja yang beliau kabarkan di dalam hadis-hadis yang sahih. Kabar-kabar yang beliau sampaikan, baik itu tentang umat terdahulu atau apa yang terjadi di masa beliau atau apa yang akan terjadi di masa mendatang berupa keadaan-keadaan hari kiamat atau sebelumnya tanda-tanda hari kiamat atau apa yang akan terjadi di neraka dan apa yang akan terjadi di surga, selama itu adalah kabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus membenarkannya, tidak boleh ada keraguan sedikit pun tentangnya. Siapa yang meragukan apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah keluar dari agama Islam. Sedikit saja dia meragukan apa yang menjadi khabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia adalah seorang yang keluar dari keislaman, dikarenakan pembangkangannya terhadap khabar yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketidakpercayaan sebagian manusia tentang adanya hari kiamat, ketidakpercayaan sebagian manusia terhadap kisah-kisah para nabi yang disampaikan melalui sang rasulnya, melalui sang rasul sallallahu alaihi wasallam, makin adalah sebuah bentuk kemurtadan walayadu billah. Sehingga seorang muslim harus membenarkan apa saja yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabarkan dalam hadis-hadis yang sahih. Kemudian perkara yang kedua yang harus selayaknya dilakukan oleh seorang yang bersaksi Muhammadun Rasulullah adalah imtithalu amrihi wa la nataraddadu fihi. Berupaya untuk mewujudkan apa yang menjadi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak meragukan akan manfaat yang ada pada perintah beliau sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat Al-Ahzab yang ke-36 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Tidaklah layak bagi seorang mukmin dan mukminah apabila Allah dan Rasulnya memutuskan sebuah perkara, tidaklah layak untuk mereka memiliki pilihan yang lain selain pilihan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sehingga termasuk di antara konsekuensi syahadat adalah barakallahu fikum, berupaya untuk mewujudkan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu yang memiliki hukum wajib atau yang memiliki hukum sunnah saja. Selama itu adalah perkara yang diperintahkan atau perkara yang dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka seorang yang bersaksi Muhammadun Rasulullah, dia harus berupaya untuk mewujudkannya semaksimal mungkin. Kemudian yang ketiga adalah an yajtaniba ma naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anhu biduni taraddud. Menjauhi apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang darinya tanpa keraguan-raguan sedikit pun. Apabila yang kedua tadi berupaya untuk mewujudkan perintahnya, maka yang ketiga ini adalah berupaya untuk menjauhi larangannya, dan itulah yang disebut dengan ittiba'us sunnah. Mengikuti sunnah. Mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mengikuti perintah-perintah beliau dan berupaya untuk menghindari larangan-larangan beliau sallallahu alaihi wasallam. Semakin tinggi perwujudan seorang muslim terhadap ittiba'us sunnah, maka akan semakin tinggi kadar kualitas syahadat anna Muhammadan Rasulullah yang ada pada hatinya, dan semakin berkurang kadar ittiba'us sunnah yang ada pada seorang muslim, maka berkurang pula kadar persaksiannya terhadap Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat yang juga disebutkan oleh Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala tentang konsekuensi-konsekuensi syahadat Muhammadun Rasulullah, alla yuqaddima qaula ahadin minal bashar ala qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak diperkenankan untuk mendahulukan ucapan seorang pun dari manusia di atas ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ucapan Nabi adalah yang paling utama untuk kita lakukan, dan tidak boleh untuk kita tabrakkan dengan pendapat siapapun dari kalangan manusia, siapapun itu, setinggi apapun derajatnya, sealim apapun orangnya. Selama dia memiliki sebuah pendapat yang menyalahi pendapatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ternukil dalam hadis dari sahih beliau sallallahu alaihi wasallam, maka harus kita hempaskan ucapan si alim tadi yang menyelisihi ucapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas, sahabat yang mulia, anak pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah mengatakan, yushiku an tanzil alaikum hijaratun minas sama. Aqulu qala Rasulullah wa taquluna qala Abu Bakr wa Umar. Hampir-hampir saja turun kepada kalian batu dari langit menghujani kalian. Aku mengucapkan, berkata Rasulullah, namun kalian mentabrakkannya dengan mengucapkan, berkata Abu Bakar dan Umar. Ikhwani fi din azani wa jazakumullah, lihat, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma adalah orang yang paling mulia setelah para nabi, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan nabi-nabi yang lain. Ucapan orang yang seperti ini derajatnya saja tidak boleh kita dahulukan apabila keduanya memiliki pendapat yang menyalahi pendapatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena setiap manusia, sealim apapun itu, setinggi apapun derajatnya, dia tidak akan mungkin meliputi semua sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga terkadang sebagian imam, terkadang para ulama, mereka terjatuh ke dalam kesalahan disebabkan seperti itulah kadar keilmuan yang sampai pada diri mereka rahimahumullahu taala. Sehingga diistilahkan dalam pembahasan ilmu fikih, ada istilahnya zallatul ulama, ketergelinciran para ulama. Ya, dikatakan oleh para salaf, man tatabba'a zallatil ulama tazandaqa. Barang siapa yang mencari-cari ketergelinciran para ulama untuk diikuti, niscaya dia akan menjadi orang yang zindiq. Seorang yang zindiq adalah seorang yang jahat. Barakallahu fikum. Kenapa? Karena para ulama ada di antara mereka yang berpendapat dengan sebuah pendapat, dan seperti itulah sampai kadar keilmuan yang ada pada mereka, namun pendapat mereka menyalahi apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita harus tetap mengikuti dalil yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita tidak mengikuti pendapat yang salah dari seorang imam atau seorang syekh atau seorang ulama dan yang lain. Sebagai sebuah contoh, ma'asyarul hadirin rahimakumullah, dari kalangan para ahli fikih ada yang membolehkan nikah mut'ah. Tentu pendapat mereka ini menyalahi apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena nikah mut'ah adalah perkara yang diharamkan melalui lisan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ahli fikih ada yang berpendapat akan diperbolehkannya mabuk selama itu tidak menggunakan minuman yang dari anggur. Mabuk selain dari minuman anggur, maka itu boleh. Ini ada pendapat yang seperti ini, dan ini adalah sebuah ketergelinciran para ulama yang tidak boleh kita ikuti. Kita tetap mengikuti dalil, kita mengikuti apa yang menjadi pendapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis-hadisnya, dan kita meninggalkan pendapat-pendapat yang merupakan ketergelinciran dari para ulama. Sehingga kata Imam Mujahid, katanya Malik bin Anas rahimahullahu taala, kullun yu'khadhu min qawlihi wa yurad illa an-nabi alaihi salatu wassalam. Ucapan semua orang itu bisa diambil, bisa ditinggalkan, kecuali ucapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ucapan semua manusia selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat ditinggalkan? Karena mereka adalah manusia, yusibun wa yukhti'un, yang bisa salah, bisa benar. Terkadang mereka berpendapat dengan sebuah pendapat yang benar, maka kita harus mengikutinya. Terkadang mereka berpendapat dengan pendapat yang salah sesuai dengan kadar ilmu yang sampai pada mereka, dan kita tidak boleh mengikutinya. Walaupun itu seorang Imam Syafi'i, walaupun itu seorang Al-Imam Malik, walaupun itu seorang Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, Al-Imam Abu Hanifah, dan imam-imam yang lain, apabila mereka berpendapat dengan sebuah pendapat, namun ada yang membantah mereka, ada yang membantah mereka dan menyertakan dalil yang kuat untuk membantah mereka, maka kita harus mengikuti dalil, kita harus mengikuti hadis, mengikuti ayat, dan kita tinggalkan pendapat siapapun ini yang menyalahi hadis dan ayat. Seperti itu. Dan itu termasuk daripada konsekuensi syahadat Muhammadur Rasulullah. Tidak boleh mendahulukan ucapan siapapun dibandingkan ucapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun itu adalah ucapannya Abu Bakar dan Umar. Sekiranya Abu Bakar dan Umar memiliki pendapat yang tidak sesuai dengan pendapatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Abu Bakar dan Umar mungkin tidak mengetahui dalil yang diketahui oleh sahabat yang lain, maka dikala itu kita harus mengikuti dalil. Kita harus mengikuti dalil. Ikhwani fiddin, a'azani wa a'azakumullahu jami'an, dengan tegas Ibnu Abbas mengatakan, hampir-hampir saja sebuah batu turun dari langit menghujani kalian, aku katakan kepada kalian berkata Rasulullah, namun kalian membantahnya dengan berkata Abu Bakar dan Umar. Apalagi dengan orang-orang yang berada di bawah Abu Bakar dan Umar secara derajat dan keilmuan. Ikhwani fiddin, a'azani wa a'azakumullahu jami'an, kemudian di antara konsekuensi Muhammadun Rasulullah adalah alla yabtadi'a fi dinillahi ma lam ya'ti bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam sawa'un aqidatan aw qawlan aw fi'lan. Tidak boleh membuat perkara-perkara bid'ah, membuat perkara-perkara yang baru dalam agama Allah yang tidak dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu dalam perkara akidah, dalam perkara ibadah ucapan maupun ibadah perbuatan, selama perkara tersebut adalah bukan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke dalam agama Islam, maka itu tidak layak untuk diamalkan, baik itu berupa akidah atau itu berupa ucapan-ucapan, ibadah-ibadah yang berupa ucapan atau ibadah-ibadah yang berupa perbuatan. Karena al-bid'atu fi dinillah, membuat kebid'ahan dalam agama Allah Subhanahu wa taala, adalah sebuah khalal, sebuah kerusakan di dalam bersyahadat anna Muhammadan Rasulullah. Sampai-sampai sebagian para ulama mengatakan mabtada'a fi dinillah faqad za'ama anna Muhammadan khana ar-risalah. Barang siapa yang membuat kebid'ahan di dalam agamanya Allah, maka dia telah menuduh bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkhianati kerasulannya, mengkhianati Allah Subhanahu wa taala dan umatnya sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena orang-orang yang membuat kebid'ahan, mereka menyangka perkara ini walaupun tidak disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun itu baik. Itu perkara yang bagus, yang layak untuk dilakukan. Ikhwani fiddin azza wa jalla, tidaklah dia mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Hajjatul Wada', tidaklah aku meninggalkan seekor burung pun membolak-balikkan sayapnya di atas udara sana, melainkan aku sebutkan untuk kalian ilmunya. Ya. Dan seorang Yahudi pernah bertanya pada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, yaitu Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, a rasulukum Muhammad sallallahu alaihi wasallam yu'allimukum hatta al-khara'ah. Apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi kalian mengajarkan kalian sampai tentang perkara buang hajat? Maka Salman Al-Faris mengatakan, "Na'am. Umirna alla nastaqbilal qiblata bighaidin wala baulin." Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita bahkan dalam perkara adab-adab buang hajat, kita diperintahkan untuk tidak menghadap ke arah kiblat tatkala kita buang air kecil dan buang air besar. Dalam perkara-perkara yang remeh disebutkan ilmunya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam perkara buang hajat itu disebutkan ilmunya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas bagaimana dengan ilmu salat? Lantas bagaimana dengan ilmu zikir? Tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan semua yang merupakan sebuah kebaikan kepada umatnya seluruhnya. Sehingga apabila tidak disampaikan kepada oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti itu bukan kebaikan, tapi apa? Kejelekan. Yang tidak disampaikan oleh Rasulullah SAW tentang pesyariatannya, baik itu berupa keyakinan, berupa ibadah, perbuatan dan amalan, maka itu bukan sebuah kebaikan. Sehingga tidak ada yang namanya bid'ah yang baik. Walaupun ini bid'ah, tapi ini bid'ah hasanah, tapi ini bid'ah yang baik. Ya akhi, Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada umatnya perkara-perkara yang sepele. Sekiranya ini baik, niscaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan meninggalkannya. Dan sekiranya ini dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti para sahabat akan menukilkan kepada kita tentang perbuatan beliau sallallahu alaihi wasallam terhadapnya. Pernah kita sampaikan juga di majelis ini waktu membahas tentang permasalahan kurban, lihat penukilan para sahabat radhiyallahu taala anhum tentang keadaan-keadaan yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai warna belang yang ada pada hewannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang digunakan untuk kurban disebutkan. Hewannya itu warna apa? Warna hitamnya itu di daerah mana saja? Ini disebutkan, dinukilkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Sehingga apabila ada perkara yang tidak dinukilkan oleh para sahabat dan itu di atas namakan sebagai ibadah, maka itu adalah syar, itu kejelekan, bukan khair, bukan kebaikan. Rasulullah, para sahabat radhiyallahu anhum menukilkan bahwasanya hewannya Rasulullah digunakan untuk kurban itu berwarna putih. Akan tapi ya'kulu fi sawad, makannya itu di daerah yang hitam, maknanya kulit di bagian mulutnya hitam. Ya. Wa yata'u fi sawad, dan kawin di daerah yang hitam, maknanya di bagian kemaluan hewannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berwarna hitam. Ini dinukilkan warna belangnya, dinukilkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas bagaimana ada amalan yang di atas namakan sebagai ibadah namun tatkala ditanya dalilnya, Rasul tidak memerintahkannya, para sahabat tidak menukilkan bahwasanya Rasulullah SAW telah melakukannya. Sehingga ma'asyarul hadirin rahimani wa rahimakumullah, tidak heran apabila Rasulullah SAW sering mengulang-ulang dalam khutbah, dalam khutbatul hajah beliau, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sejelek-jelek perkara adalah perkara-perkara yang baru, dan perkara-perkara yang baru adalah bid'ah, dan semua bid'ah adalah kesesatan, dan semua kesesatan berada di neraka. Kenapa? Karena sangat tercelanya perkara bid'ah ini. Barang siapa yang menganggap bid'ah adalah baik, maka dia telah menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengkhianati syariat ini. Sehingga barakallahu fikum, termasuk daripada konsekuensi syahadat anna Muhammadan Rasulullah adalah seorang meyakini tidak diperbolehkannya membuat perkara-perkara yang baru di dalam agama ini apabila itu tidak dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak diucapkan dan dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwan fiddin, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an, yang selanjutnya dari konsekuensi syahadat Muhammadur Rasulullah, an ta'taqida bi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam laisa syai'un, laisa lahu syai'un minar rububiyyah. Kamu meyakini bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki sedikit pun dari hak ketuhanan. Yang memiliki hak ketuhanan hanyalah Allah Subhanahu wa taala semata. Sehingga kita tidak meyakini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciptakan alam semesta. Kita tidak meyakini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat memberikan rezeki kepada kita. Kita tidak meyakini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat menyelamatkan kita tatkala kita berada dalam sebuah kejadian yang membahayakan. Karena beliau adalah seorang manusia yang berakhir dengan sebuah kematian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Ya. Dan sebagaimana orang lain yang wafat, mereka tidak bisa muncul di dunia ini. Mereka tidak bisa mengabulkan permintaan orang yang meminta kepada mereka. Mereka tidak bisa memberikan rezeki kepada orang-orang yang memberikan rezeki kepada mereka. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila tidak memiliki hak ketuhanan, maka beliau tidak layak untuk dipanjatkan doa kepadanya. Tidak boleh kita datang ke Masjid Nabawi kemudian menyengaja menuju ke kuburannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengangkat kedua tangan di hadapan kuburan Rasulullah sembari meminta, menyebut-nyebut nama Rasulullah dan meminta di sana beristighatsah kepada kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini perkara yang haram, tidak diperbolehkan, karena beliau adalah sudah berada di alam yang lain, tidak mungkin memberikan perkara-perkara yang nyata di yang selain alamnya. Begitu pula beliau tidak terlihat di alam dunia ini, barakallahu fikum, karena beliau sudah berada di alam yang berbeda. Sehingga barakallahu fikum, di sini kita mengingatkan beberapa orang-orang yang ekstrim di dalam mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka meyakini Rasulullah walaupun telah mati, apabila kamu bersolawat kepadanya selain sekian kali, maka dia akan mendengar ucapanmu. Tatkala engkau memanggil namanya, engkau meminta kepadanya, maka Rasulullah akan memberikannya kepadamu. Ini adalah sebuah kebatilan. Namun ikhwan fillah, sangat disayangkan ini diyakini oleh orang-orang yang bersorban, diyakini oleh sebagian orang-orang yang memakai kofiah, memakai jubah-jubah, dengan rajinnya mereka sholat. Namun seperti ini keyakinan mereka, walayyadzubillah. Ikhwan fillah azani wa azakumullah, tidaklah mereka membaca surat Al-A'raf yang ke-188. Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharra." Katakanlah wahai Muhammad, aku tidak memiliki untuk diriku sendiri kuasa untuk memberikan manfaat dan madarat, illa masyaallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberikan manfaat kepada dirinya sendiri kecuali dengan kehendak Allah. Beliau juga tidak bisa menghindarkan mara bahaya yang akan menimpa dirinya sendiri itu kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah diserang dan gigi beliau pernah patah. Kenapa? Karena beliau tidak bisa menghindarkan mara bahaya dari diri beliau sendiri sallallahu alaihi wasallam kecuali Allah Subhanahu wa taala kehendak. Apabila beliau memberikan manfaat untuk dirinya dan kepada umatnya dengan kemampuan yang ada pada dirinya sendiri sallallahu alaihi wasallam, niscaya tidak akan ada sahabat-sahabat Rasulullah yang masuk ke dalam Islam diganggu, disiksa dengan sedemikian rupa. Tidak akanlah sahabiah yang bernama Sumayyah, ibunya Ammar bin Yasir, menjadi syahidah yang pertama, disiksa oleh orang-orang musyrikin dengan disiksa di sebuah padang yang panas, kemudian disiksa tubuhnya dengan dimasukkan sebuah tongkat dari kemaluannya sampai tembus ke mulutnya. Sekiranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat memberikan manfaat untuk orang lain dengan kehendaknya sendiri, niscaya tidak akan terjadi kejadian-kejadian yang memilukan yang menimpa para sahabatnya radhiyallahu taala anhu. Namun ikhwan fillah barakallahu fikum, Rasulullah adalah manusia biasa yang manfaat sampai kepada diri beliau. Madarat terhindarkan dari diri beliau itu dengan kehendak Allah. Sehingga apabila kita mengharapkan manfaat sampai kepada diri kita, madarat terhindarkan dari diri kita, maka mintalah kepada yang memberikannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jangan minta kepada Rasulullah dengan cara apapun itu. Tidak diperkenankan engkau meminta berdoa beristighatsah kepada Rasulullah, apalagi kepada orang-orang yang secara derajat di bawah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para wali dan yang lainnya lah, tidak boleh. Mintalah kepada Allah, mintalah kepada Tuhannya Rasulullah, mintalah kepada Tuhannya para wali, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena merekalah yang memberikan rezeki, merekalah yang menciptakan alam ini. Mereka lah yang mengatur alam, mengatur semua alam semesta. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an. Itulah beberapa perkara yang menjadi konsekuensi Muhammadur Rasulullah. Adapun rukun-rukun Islam yang selanjutnya, yaitu menegakkan sholat, menunaikan zakat, berpuasa dan berhaji, itu insyaallah pembahasannya di hadis yang ketiga. Karena hadis yang ketiga yang kita lewati nanti itu khusus membahas tentang rukun Islam. Dan insyaallah di pertemuan selanjutnya kita akan masuk membahas tentang rukun-rukun iman yang ditanyakan oleh Jibril alaihi salatu wassalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk saya pribadi dan juga untuk jemaah sekalian. Subhanallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.